Bagaimana hukumnya seorang istri karena pengusaha tidak memberitahukan hasil usahanya kepada suaminya, bahkan menguasai dalam pengaturan rumah tangga? Wah, kalau ada seorang istri tidak bercerita tentang hasil uangnya, memang tidak punya kewajiban bercerita dia. Kalau mau disalahkan, itu yang ditegur suami, kenapa kamu izini, kan begitu sebetulnya. Sebab tanggung jawabnya istri, istri sebenarnya tidak usah kerja, biar cantik di rumah, itu aja. Makanya adik-adik putri kami kalau berdoa yang benar, doa minta kerja terus, dapat kerja. Kalau doa begini loh, ya Allah berikan aku suami yang ganteng, soleh, mencukupi aku sampai aku tidak usah kerja, ya Allah, itu loh. Enak kan? Doa minta kerja terus ya, capek nanti kerja. Kalau suaminya cukup kan enak, soleh, menghormati, menghargai, mencukupi. Mencukupi itu macam-macam, ibu pengen apa dikasihkan begitu, pilih mana, kerja. Mikir lagi, kalau bangkrut pusing lagi, kan gak enak. Kemudian bagaimana menguasai dalam pengaturan ekonomi rumah tangganya? Kalau menguasai dalam arti mencukupi mah hebat tuh istri. Maksud menguasai kurang jelas di sini. Istri menguasai ekonomi di dalam rumah, mencukupi ya, bagus tuh istri. Tapi kalau menguasai dalam arti yang lain, kita tidak paham. Seorang istri menguasai ekonomi, apa bu? Ya mencukupi kayaknya ya. Kalau mencukupi mah baik-baik saja, seorang istri mencukupi. Tapi kalau menguasai maksudnya dolim, ngatur yang semaunya sendiri, tidak salah. Istri bukan berhak mengatur. Imam berikan kepada imam. Sebab kalau dalam sebuah tempat itu imamnya dua, benturan. Jadi harus ada unsur kepatuhan. Usul ma'iyah. Dan suami yang bijak adalah mendengar. Suami yang pandai bijak, suami yang sering mendengar istrinya. Memang keputusan adalah di suami. Dan suami istri hebat adalah istri yang punya usulan, gak pernah ditolak. Karena cara mengusulkannya adalah cerdas. Ibu kalau ngusulkan gimana? Marah dulu, cemberut dulu, atau dimanja dulu suaminya, dipeluk, dicium, di misalnya ada kemanja kepandian istri kalau ngusulkan begitu, usul sampai jerbang, ini kalau tidak begini saya tidak setuju, ya ngajak perang itu namanya. Ada keindahan kalau ngusulkan adalah pakai mukaddimah yang panjang, makan bersama, disuapin sambil ngomong, kalau begitu gimana bang, ah nggak bisa ngomong, iya gitu, sebab kalau begini tumpah. Baik, itu adalah masalah hak-hak, itu adalah sederhana.